Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar dan pencinta Radio Himah FM dimanapun berada yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini dan ini mungkin pertemuan yang perdana, insya Allah kita pada kesempatan siang hari ini atau sore hari tentunya waktu Indonesia, kita insya Allah akan belajar bersama ilmu fikih dengan memakai panduan kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah, dan insya Allah kajian ini atau pelajaran ini insya Allah kita akan memakai bahasa daerah yaitu bahasa Sunda. Dan kajian ini diasuh oleh saya sendiri, Oming. Dan insya Allah kajian ini akan diadakan setiap hari Selasa jam 2 siang waktu Yaman atau sekitar jam 6 ya, sekitar jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Baiklah, kita mulai kajian ini. Semoga apa yang akan kita pelajari pada kesempatan ini menjadi amal ibadah yang insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan pengajian ini menjadi sarana bagi belajar mendalami ilmu fikih, yang mana ilmu fikih ini merupakan suatu ilmu yang penting sekali bagi umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Tipayun. Sata acana orang sadayana mulai pengawasan ia. Sim abdi nyuhun tihapunten, upami tina segi bahasa, ini bahasa Sundanya rada kasar, oge rada kakunya, maklum, paslami pisan, ya, tetiasa, tara nyaria Sundanya, ini, kumargi gitu. Nyuhunkeun dimaklum pisan ka para pamirsa sadayana, upami aya tina cariosan abdi anu kirang merenah oge kirang sopan di kupingna ku para pamirsa sadayana. Ngeunaan kitab anu bade diaos ayeuna, nami kitabna nyaeta Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadzkirah An-Nafi'ah. Upami diterjemahkan mah artina mungkin kirang lebih Ar-Risalah teh artina teh suratnya atau tulisan. Al-Jami'ah itu jami'ah teh anu lengkap atau anu ngumpulkan kesadayana, jadi lengkapnya. Wa tadkirah, artinya pangeling-eling. An-nafi'ah, anu bermanfaat. Aku margi gitu, ya alhamdulillah, abdi kenging isyarah, kenging parentah, di guru abdi, Al-Habib Abdullah Baharun, piwarang, maos, ya kitab, nyemudah-mudahan, Sami sarang namina ieu kitab pangawasan ieu tiasa janten risalah atau seratan pange sarang pangeling-eling anu manfaat kangge urang sadayana khususna kanggo abdi anu maosna umumna kanggo para pamirsa sadayana di mana wae ayana. Risalah Jami'ah ieu, kitab Risalah Jami'ah ieu diserat atau dikarang ku Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsi Ba'alawi. Nami pengarangna Al-Imam Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsi anjeuna kinten-kinten dilahirkeuna taun 1609 Hijriah sareng wafatna 1144 Hijriah. Jadi anjeuna jumeneng di kurun atau di abad ka awal abad ke-12 nya. Anjeuna dilahirkeun di Kampung Al-Ghurfah namina, Kampung Al-Ghurfah teh salah satu kampung, salah sahiji kampung di wilayah Hadramut. Di wilayah Hadramut, Yaman. Al-Ghurfah upami ayeuna namanya tepatna di antara kota Tarim sareng kota Siun. Upami pemeriksaan anu kantos jaroh ke Hadramut terang ya Ghurfah teh upami perjalanan ti Siun ka Tarim kinten-kinten perjalanan berapa jam kira-kira? Kinten-kinten tebih-tebih kinten perjalanan karena 15 menitan antara kota Siun dugi ka Ghurfah. Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsi teh ieu di antarana salah sahiji murid atau nu tipika cinta pisan ku Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nyata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad teh nyata pengarang atau penyusun Rotib Al-Haddad teh anu terkenal nu biasana sok di kangge wiridan ku orang Indonesia baik di pondok pesantren atau di pangosan-pangosan majelis taklim terutama di Pulau Jawa biasana sok ngawiridkeun Rotib Al-Haddad. Nah, ieu pengarang kitab Arisalah Al-Jami'ah At-Tadhkirah wa Nafi'ah ieu salah seorang murid kasayangan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mungkin cekap sakitu bae masalah perkenalan sarang mualif, sarang pengarang kitab ieu karena masalah perkenalan teh penting pisan nya. Sebab abdi masih inget kapungkur mas nuju pertama kali masantren. Biasana Pak Kiai upami sateuacan ngaos teh biasana sok maos Fatihah. Maos Fatihah ka guru-guruna sarang terutami ka pengarang kitabna. Eta aya sanes eta teh kangge nyambung tali antara urang anu belajarnya murid-muridna soalnya sanaos orang te belajar langsung ya, te belajar langsung ke pengarang ya. Tapi ku ayana orang maos kitab anjeunna ya, te orang secara langsung teh orang teh termasuk murid aranjeunna. Kumargi kitu perkara anu sae pisan upami sata acana orang maos kitab kitab naon wae nya, terutama kitab anu manfaat kangge dunia wal akhirat, ye kedah ngadoakeun ka eta pengarang kitab dia. Nah ngadoa teh sata acan ngadoa tentu tentu bae kedah kenal heula nya, kan aya paribahasa tak kenal tapi tak saya apa kalau tak apa tak kenal maka tak sayang, tak peribahasa nu urang upami teu kenal mah kumaha rek sayang ya. Makana nah di dieu urang kenalan heula ka pengarangna. Nah upami tos kenal, nah ayeuna urang doakeun sasarengan ngadoa mudah-mudahan ieu amalan anjeunna ngarang kitab ieu sareng amalan urang sadayana anu ayeuna bade ngawas kitab anjeunna mudah-mudahan dijantenkeun amal soleh, dijantenkeun syafaat kangge di yaumil kiamah mungkin. Wala hadiniyah okulnatin salihah al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Upamita sareng sia perkenalan ayeuna orang sami-sami mulai ngaos kitab ieuna bismillahirrahmanirrahim. Idina cara ngaosna ku abdi pertami-tami bade diartikeun kalimat per kalimat, saantosna diartoskeun per kalimat, teras bade insyaallah diterangkeun satiasana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmani sifatna Allah teh anu maparinan nikmat ageung di dunia sareng ti akhirat. Ar-Rahimi sifatna Allah taala teh oge anu maparinan nikmat ti akhirat tungkul. Tos kebiasaan jadi adat setiap pengarang kitab satu acan mulai karangana ya, sok maos atau sok nyerat ya, upami upami diaos ya, diaos ya, sok maos upami diseratan di nakit tulisan gitu so, diserat gitu sok maos atau sok nyerat bismillah satrasna alhamdulillah. Ia sanes kebiasaan unggul. Sebab upami jalmi alima, ya, sadayana oge aya ilmuna. Jadi sadayana anu dilakukeunana, anu ditulisna, anu dicarioskeunana, eta teh berdasarkan ilmu. Jadi teu aya padamelanana atau ucapanana anu teu aya gunana. Nah masalah iya oge, masalah maos bismillah atau nyerat bismillah ti kawitan kitab teh iya kunaon para mu'alif atau para para alim ulama upami nyerat kitab atau nyerat naon sok ngangge bismillah. Pertama aya dalilna teu nanti ngalakukeun sesuatu teu pararuguh, pasti aya dalilna upami ulama mah. Pertami-tami bismillah ieu Kunaon para ulama ngawitan ngangge bismillah? Karena pina Al-Qur'an ge pertama-tama anu di aos teh anu di upami urang ningalinya dina Al-Qur'an dina mushaf sok tingali be naon nu pertama kali nu ti heula ku urang katingali di aos bismillah pasti. Nah, kumargi kitu kulantaran Al-Qur'an teh nyaeta kitab suci anu janten panutan urang sadayana umat Islam, maka dina ngalakukeun naon wae bae dina ucapan dina padamelan saena pasayogina di kawitan ngangge awasan bismillahirrahmanirrahim. Karena ningali atau supaya orang janten pengikut Al-Qur'an. Karena di Al-Qur'an pertama kali ditulis dina Al-Qur'an ya. Tapi sanes tong disalah pahamnya pertama kali ditulis teh sanes artina pertama kali diturunkan benten ya. Eta benten aya disebutna Qur'an anu pertama kali didugikeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya ayat anu upami urang ningali kana Al-Qur'an kana mushafnya eta anu pertama ditulis nyata bismillah benten ya benten sanes artina bismillah teh awal ayat awal Al-Qur'an anu diturunkeun teu sanes. Anu dimaksudku abdi di dieu nyaeta kalimat anu pertama kali di aos dina Al-Qur'an aya dina Al-Qur'an nyaeta bismillahirrahmanirrahim. Itu. Eta dalil anu pertama anu dijantenkeun landasan ku para ulama dina masalah nyerat bismillah atau maos bismillah upami ngarang atau upami bade nyarios naon bae. Kadua, dalil anu kadua kunaon para ulama nya ente terbatas ulama fikih unggul sadayana ulama upami ulama muslim kita upami urang ningalian nya kitab nahu oge, kitab sorofna, kitab mantekna, kitab balagohna, sadayana upami pengarangna urang jalmi muslim sok nyerat pangpayuna teh bismillah ti payuna lah. Sata acana nyerat naon teh pasti nyerat bismillah heula. Nah, nya eta dalil nu pertama nyata kulantaran tina Al-Qur'an teh nu pertama kali eta aya bismillah. Anu kadua, dalilna nu kadua nu dipake sandaran, pake dasar ku para ulama teh nyaeta hadis ti Nabi sallallahu alaihi wasallam anu unina kieu. Eta hadis unina teh kieu. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akto. Sebagian riwayat hadisnya, sebagian riwayat hadis anu nyariuskeun akto, sebagian sanes deui riwayat sanes deui aya oge anu nyebutkeun ajam atau abtar, tapi ari artina mah sami nya, artina mah sami, artinya artina kurang afdol. Jadi kulu amrin segala wae perkara nya padamelan perkataan ucapan la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim te dikawitan ku bismillahirrahmanirrahim fahuwa perkara tadi teh aktau eta kurang afdol gitu, kurang barokah, barokahna kurang atau teu barokah itu maksudna. Kumargi kitu para ulama sadayana upami ngarang atau ngawitan ceramah atau ngawitan naon bae perkara anu sae, sok ngawitan ngangge bismillahirrahmanirrahim. Eta sakalumit mengenai bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdu ari sadayana puji lillahi eta kagungan Allah Rabbil alamina, pangeran alam sadayana. Alhamdu, ini puja-puji eta sadayana kagungan Allah. Puji anu opat macem teh, puji hadis kadim alal qadim, qadim alal hadis, hadis alal qadim, hadis alal hadis. Eta sadayana ne, sadayana oge kagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatna upami misalkan urangnya ningali rencengan teh mun lalaki mun jajaka misalkan pinter-pinter teuing eta budak teh, atau kasep-kasep teuing eta budak teh, atau muji ari maneh meni bager pisan, eta pujian-pujian sadayana sanaos zahir nama pujian teh eta pujian ti urang kababaturan, eta hakikat nama pujian teh eta ka Allah Subhanahu wa taala, kagungan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi sadayana puji baik urang muji kan ka sasama, eta hakikat nama puji eta kagungan Allah Subhanahu wa taala. Kumargi anu aya di dunia sadaya ieu, sadaya anu aya di alam dunia, baik anu katingali teu katingali, malaikatna, jinna, manusiana, setana, eta teh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kumargi kitu upami orang naon orang muji salah siji makhlukna, alus pisan ieu rupana, ieu pagaweana alus pisan, akhlakna alus pisan, eta teh hakikatna muji kanu nyiptakeunana. Kumargi kitu oge teu sapantesna, jadi teu pantes pisan ka makhluk ka urang sadayana upami ningali misalkan naga goreng karena ciptaan Allah Subhanahu wa taala teu pantes. Soalna upami ngago goreng kitu sami oge ngago goreng anu nyiptakeunana. Seueur pisan ya, seueur pisan kejadian di dieu terutama di Hadramaut, kisah-kisah anu ngajelaskeun bahwa tekenging ka urang sadayana ngahinakeun ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sok sanaos zahirna hina, tekenging ngahinakeun. Kumargi sadayana makhluk nu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala eta teh lain ulin nyiptakeunna, lain teu puguh, lain teu pararuguh. Pasti diciptakan teh kunaon diciptakan ku Allah Subhanahu wa taala, nu sadayana nu diciptakan ku Allah Subhanahu wa taala pasti aya gunana. Dicarioskeun saaya saurang salah saurang jalmi upami teu lepat mah ieu kajadian teh aya di kota Tarim nya, di Tarim kota anu masyhur pisan di Hadramaut terkenal. Karena kota Tarim teh kota asalna para wali songo anu pertama menyebarkan dakwah Islam di Indonesia. Dicarioskeun aya salah saya di jalmi ningali makhluk Allah anu ayeuna katingalina hina. Maka ngagerentes atau ngomong eta jalmi teh mun telepatna makhluknya teh undur-undur apa naon gitu, pokoknya anu leutik nu hina sanes undur-undur naon teh anu sok hewan nya hewan leutik sok ieu teh ieu dina tai hayam gitu dari tai kotok teh tukak namina naonnya bahasa Sundana. Ah saur eta jalmi teh kunaon Allah nyiptakeun makhluk nu kaskieu naon gunana nya gitu. Jadi seakan-akan ngahinakeun, seakan-akan jadi nanti ngaragukeun karena kamangfaatanana ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal di nas disebutkan dina Al-Qur'an sadayana ciptaan Allah Subhanahu wa taala atau Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun naon-naon kecuali aya gunana sanes teu pararuguh nyiptakeun makhluk teh pasti aya gunana. Nah, santasna eta jalmi ngomong kitu teu lami manehna diserang panyakit diobatan ku ieu teu hade wae diobatan ku kadukun teu hade diobatan ku obat dokter teu hade aya tos putus asa eta jalmi teh kulantaran ieu teh hade hade panyakitna aya nu ngawartosan cek eta nu ngawartosan kieu ieu panyakit maneh moal tiasa hade kecuali diobatan ku hewan eta teh duka orang-orang mun telepat naminya orang-orang apa undur-undur duka eta pokona hewan nu kitu tah nu karesepana ngaguling-guling naon teh misalna teh hayam gitu sok dilebu ayana ah kitu. Dicarioskeun santosna anjeunna diobatan ku eta alhamdulillah cager. Nah, ya dalil atau nanti bukti ini sok sanaos di zahirna mah makhluk Allah teh jiga nu hina teu aya gunana ieu urang salaku manusia salaku makhluk Allah teu kenging ngahinakeun. Komo deui ngaragukeun kana kamanfaatanana fungsina henteu. Tingali we misalkan nya ayeuna nya misalkan sokan jalmi mungkin komo musim hujan ayeuna di Indonesia saurna musim hujan saurna da abdi mah teningali. Da abdi mah jauh teningalinya ningali apa nguping we nguping kabar nya ningali sok ningali di TV gitu. Saurna ayeuna upama musim hujan teh sok seueur reungit. Nah. Dan biasa upami seueur reungit kitu kan sok aya nu ayeuna teh ngarasula sok tepikeun ka ngomong anu henteu sopan misalkan. Kunaon sih? Ieu teh loba-loba ting reungit teh kunaon emang nanti Allah nyiptakeun reungit teh itu. Tersae omongan model gitu tersae. Sebab tadi teh berangkati alhamdulillahirrabbilalamin sadayana puji bagi kangge Allah Subhanahu wa taala. Kunaon sadayana puji kangge Allah? Karena upami urang muji ka makhluk Allah, lah hakikatna memuji ka Allah. Nah kitu oge sabalikna teu kenging urang ngahina ka makhluk Allah nu kumaha wae. Seperti reungit tekeng dihina. Coba Mungkin kunaon, mungkin ayeuna naras kunaon kitu. Ustad teu kenging ngahina reungit. Da reungit de makhluk Allah. Diciptakeun pasti aya gunana. Naon atuh gunana? Ya di antaranana geuning jelema jadi beunghar karena reungit. Bara berapa puluh ribu orang, berapa puluh ribu jalmi anu tiasa nganapkahan anak istrina gara-gara reungit. Tuh, obat nyamut bakar baygon, obat nyamuk hit. Oh, pabriknya gede-gede, berapa puluh ribu karyawana. Ah, coba lah muntaya reungit, damal ayah tuh obat nyamuk. Nah, gitu. Jadi, tekenging ya, tekenging. Ngahina ka makhluk Allah nuku maha wae rupana komo dugi nyarios atau dugi ngaragukeun kana kamangpaatan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sadayana anu diciptakeun pasti aya kagunaanana. Hamdan yuafi ni'amahu, hamdan abdi muji ka Allah Subhanahu wa taala, hamdan kalawan pujian. Yuafi anu ngabandingan ni'amahu nikmatna, anu nyumponan nikmatna, nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yukafiu mazidahu, wa yukafiu sareng ngabandingan mazidahu tambahan nanti nikmat Allah, nikmat-nikmatnya Allah, ini nikmat Allah anu mudah-mudahan terus tambih. Sekarang SNS mudah-mudahan dari nikmat Allah terus bertambahnya, terus pasti ya terus bertambah. Da upami sadayana terkadang memang masalah nikmat ieu jadi naon ya sakedik pisan jalmi anu eling karena nikmat ya. Ya tapi mudah-mudahan teu ka lebetkeun kana kufur nikmat lah mudah-mudahan. Tapi emang biasana mah sakedik pisan jalmi anu eling kana nikmat. Naon contohnya? Contohna coba urangnya, urang nuju sehat. Nuju sehat, nuju ieu. Da nuju sehat mah jigana jarang urang teh kitu ngadoa atau ngarep-ngarep nanti ieu supaya ieu nanti sehat terus supaya ieu nanti jarang pokona jarang eling karena nikmat coba sekali weh nyeri huntu atau sekali weh nyeri panon kok kan jiganya kakarek nyeri panon ge jigana hirup teh geus aya kanikmatan padahal karek hiji nikmat tungkul di dikurangan lain di candak da karek dikurangan wungkul. Jadi jalmi seseueurna upami teu kena musibah teu eling kana kanikmatan teh padahal berjuta-juta berbilion-milion kanikmatan anu ku urang ayeuna alhamdulillah diraoskeun hal jarang nu eling. Jalang eling. Aku margi gitu di dia ieu pengarang kitab Al Habib Ahmad bin Zain Al Habsi teh nyareuskeun alhamdulillahirabbil amin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Mudah-mudahan puji-pujian ieu anu dihaturkeun sadayana kangge Allah Subhanahu wa taala tiasa ngajantenkeun sabab karena tambahna nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sholla sareng mugi-mugi maparinan rahmat. Allahu Allah ala sayyidina ka jungjunan urang sadayana Muhammadin Nabi Muhammad wa ala alihi sareng keluargana Nabi Muhammad wa sahbihi sareng para sahabatna. Wassalamu sareng mugi-mugi maparinan kasalametan. Nah santosna Habib Ahmad ieu maos alhamdulillah dilajengkeun maos selawat. Kunaon itu? Karena upami ningali nya, ningali kana kitab kitab naon wae upami pengarang wae orang muslim bisa nek susunanna teu beda, cuman beda lafadzna wungkul. Bismillah terus alhamdulillah terus baca shalawat kunaon atuh tadi masalah baca bismillah entos dibeberkeun, masalah alhamdulillah entos dibeberkeun, masalah baca shalawat kunaon atuh kudu baca shalawat. Pertama ayat hadisna kan man shola alayya wahidan shola alaihi lahu asron. Sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam dina hadisna sing sahabae anu baca salawat ka aing sahur Nabi wahidan salat sakali unggul maka sholat alaihi lahu asron, maka Allah subhanahu wa ta'ala baca salawat ke anjina 10 kali maka sholawat di Allah subhanahu wa ta'ala sarang sanes sholawat di urang sepenuhnya urang maksudnya sholawat teh mungkin pangampunan rahmat pangampunan ti Allah subhanahu wa ta'ala atau rahmat ti Allah subhanahu wa ta'ala nya eta dalil pertama. Anu kadua kunaon biasana para alim ulama upami nulis teh sok di pendahulana teh bismillah alhamdulillah terus sholawat sarang salam oge kitu upami nyarios upami ceramah. Salawat sarang salam teh artina teh doa. Ya, artina teh ngadoakeun ka Nabi urang sadayana. Nah, doa ieu salah sahiji tanda, ieu salah sahiji tanda puji syukur oge. Kunaon? Karena alhamdulillah tadi urang tos muji ka Allah Subhanahu wa taala. Kadua tah anu nunjukkeun urang kana bisa urang muji ka Allah Subhanahu wa taala saha atuh palantaranna teh saha anu ngadugikeun Islam ka urang teh saha nyaeta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam upami tos terang bahwa anu ngadugikeun Islam ka urang sadayana teh Kangjeng Nabi maka tos sapantesna urang sadayana teh saentos muji ka anu maha agung anu maha pencipta Allah subhanahu wa ta'ala oge ngadoakeun muji ka makhlukna anu janten pelantara urang tiasa kenal tiasa bertauhid ka Allah subhanahu wa ta'ala nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pengawasan du kangge dinten ieu dicekapkeun sakiwe nya kangge mukodimah nya perkenalan sareng mukodimah mudah-mudahan sadayana anu kurang aina dikupingkeun diaos tiasa diambil manfaatna khususna kangge abdi umumna kangge para pamirsa sadayana sareng insyaallah tepang deui minggu payun dinten Salasa wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.